Ucapkan pisang saat ku beranjak pergi, tapi perasaanku tak berpaling darimu. Kau ucapkan jangan pergi saat ku datang kembali, tapi untuk menggantikan aku.